الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب مراجعة الحائض باب kembali kepada perempuan yang ditalak dalam kondisi haid, ini rujuk. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Yazid bin Ibrahim qala haddatsana Muhammad bin Sirin qala haddatsani Yunus ibn Jubair سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. Aku bertanya kepada Ibn Umar, maka dia pun mengatakan talaka Ibn Umar. Ibn Umar menceritakan tentang dirinya dan menyebutkan namanya. Talaka Ibn Umar imra'atahu wa hiya haid. Ibn Umar mentalak istrinya dalam kondisinya haid, dan ini tidak boleh. Tidak boleh seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid. Fasa'ala Umarun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu, kemudian Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan putranya. Urusannya Ibnu Umar. Qala murhu ayyuraji'aha. Kata Rasulullah kepada Umar, perintahkan putramu, yakni Abdullah bin Umar, untuk rujuk kepada istrinya. ثم يطلق من قبل عدتها. Kemudian hendaknya dia mentalaknya. Sebelum masa iddahnya. Qultu apa ta'taddu bi tilka at-tatliqah ala ara'aita in ajaza wastahmaqa. Apakah dianggap satu talak walaupun dalam kondisi dia mentalaknya pada saat haid dan itu tidak boleh, apakah masih tetap dianggap talak satu? Ala ara'aita in ajaza wastahmaqa, diungkapkan barakallahu fikum bahwa iya. Artinya ketika dia mentalaknya, dia mentalaknya dalam kondisi sadar, dalam kondisi mengerti, paham barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babun tuhaddul mutawaffa anna arba'ata ashhurin wa ashra. وقال زهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيبة لأن عليها العدة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. Yani perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya, kan beda-beda perempuan masa iddahnya ini. Ditalak dan ditinggal mati. Kalau ditinggal ditalak, barakallahu fikum, sesuai dengan kondisi masa haidnya. Tapi kalau dia normal, ya 3 kali suci. Kalau dalam kondisi muda belum haid atau sudah terlampau tua, sudah pada fase menopause, tidak lagi haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Dan kalau kondisi hamil dia, maka masa iddahnya, barakallahu fikum, dia melahirkan anaknya. Kemudian kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Wa qala Zuhri la ara an tuqraba as-sabiyya, ya an taqraba as-sibyata at-tayyibah. Tayyib. At-tayyibah li'anna 'alayha al-'iddah. As-sibyata at-tayyibah. Aku berpendapat tidak boleh seorang perempuan walaupun masih muda untuk menyentuh minyak wangi di masa-masa masa-masa iddahnya, tidak boleh menyentuh wewangian, tidak boleh memakai pakaian-pakaian indah. Barakallahu fikum. Kalau ditinggal mati oleh suaminya, lian alaih al-iddah, karena atasnya masa iddah. Baik. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm an Humayd bin Nabi' an Zainab ibnat Abi Salamah annaha akhbarathu hadhihi al-ahadith ath-thalatha. Qalat, berkata Zainab, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Ummu Habibah. Baik. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah. Hina tuwfiya abuha Abu Sufyan. Ketika meninggal ayahnya Abu Sufyan ibnu Harb. Fadat Ummu Habibah bitibin fihi sufrah. Maka Ummu Habibah pun minta, yang meninggal, perhatikan baik-baik, yang meninggal adalah ayahnya, bukan suaminya. Kenapa? Ummu Habibah meninggal ayahnya, bukan suaminya. Kalau suaminya 4 bulan 10 hari. Baik. Tapi yang meninggal ini adalah sang ayah. Maka Ummu Habibah minta wangian pipi sufrah, yakni wangian yang biasa dipakai oleh perempuan. Pada hanat minhu jariyatan summa masyad bi'aridaiha. Kemudian beliau, yakni Ummu Habibah, yakni meminyaki anak kecil dengan minyak tadi. Kemudian beliau sendiri Ummu Habibah kan berkabung, ceritanya orang berkabung kedukaan. Kemudian Ummu Habibah mengambil minyak wangi itu juga dan menggosokkan ke badannya. Tsumma qalat wallahi mali bitibi min haja, sambil mengatakan pada saat dia memakai wangian itu, demi Allah aku tidak butuh dengan wangian ini. Gerani sami itu Rasulullah sami aku. Cuman aku pernah melihat, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhadda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melakukan kabung, berkabung maksudnya, atas kematian kerabatnya lebih dari 3 hari. Perempuan tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari, kecuali perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berkabung berapa? Arba'ata ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Masa berkabung ini tidak boleh memakai wangian, tidak boleh memakai perhiasan-perhiasan, tidak boleh bersolek. Barakallahu fiik, ini maksud dengan berkabung. Jadi karena Ummu Habibah dalam kisah ini yang meninggal dunia adalah ayahnya, maka hanya 3 hari. Tiga hari dia pun sudah memakai apa? Wewangian. Walaupun sebenarnya beliau mengatakan aku tidak butuh wewangian. Cuma ya karena aku dengar ini ya. Tapi aku memakai wewangian agar supaya tidak dianggap masih berkabung. Kan demikian. Qala Zainab. Qalat Zainab fadakhaltu ala Zainab ibnat Jahsh hina tufi akhuha. Berkata Zainab, aku masuk ke Zainab bintu Jahsh hina tufi akhuha, ketika meninggal dunia saudaranya. Saudara laki-lakinya. Pada Adliti bin Famasad minhu, kemudian dia pun meminta wewangian dan dia menyentuhnya, memakainya maksudnya. Tumaqalat amu wallahi ma'ali bittibi min haja. Kemudian Zainab bintu Jahshin ini mengatakan, sebenarnya wallahi aku tidak butuh wewangian. Jadi gerani saya itu Rasulullah, cuma karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata di atas mimbar, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathi layal. Tidak pantas bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melakukan apa? Masa berkabung barakallahu lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kalau berkabung atas kematian suaminya. Maka dia harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Qala Zainab, berkata Zainab, wa sami'tu Umma Salamah taqulu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna binnati tufihan anha zawjuha. Zainab berkata, aku mendengar Ummu Salamah mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah, datang seorang perempuan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Kok disitu apa? Apa istilahnya, Bu Yusuf? Tufi an hazaujuha wa taqadda. Hah? Wa qad. Hah? Wa qad. Aywa. Ini ada tambahan ta, maka bingung bacanya. Enggak tahu baca apa. Wa qad ishtakat 'ainaha. Sementara perempuan ini mengeluhkan matanya. Jadi sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini, dia mengeluhkan matanya sakit. Apala kuhluha, bolehkah kami memberikan kuhl, celak, karena celak itu untuk obat mata sekaligus sebagai hiasan. Barakallahu fikum. Bolehkah kami, ini kan berkabung ceritanya ini, ditinggal mati suami, kalau dicelak berarti berhias, kan begitu. Lah sementara dia butuh celak ini karena sakit mata. Celak ini fungsinya untuk apa? Obat sekaligus berhias. Apakah kata Rasulullah, bolehkah kami mencelak dia untuk mata yang dia keluhkan ini? Faqala Rasulullah SAW, la marratain aw thalatha. Tiga kali ditanya Rasulullah atau dua kali, semuanya beliau mengatakan la. Kullu dalika yaqulu la, da boleh. Sumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashr. Yang kalian berkabung itu cuma 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah. Dulunya kalian di masa jahiliyah itu 1 tahun kalian berkabung. 1 tahun kalian berkabung atas kematian suami kalian. Jadi kalian tidak boleh bersoleh, tidak boleh memakai wangian, tidak boleh memakai baju yang indah, pokoknya berkabung. Tidak boleh memakai perhiasan. Jadi وَكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلَةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. Sungguh kalian di akhir tahun, misalnya mulai dari meninggalnya sampai satu tahun setelahnya, cukup satu tahun, dia pun diperintahkan untuk melemparkan apa? Melemparkan ba'ra. Ba'ra itu tai onta, sebagai isyarat dia telah melemparkan kesedihan, segala sesuatu yang barakallahu fikum yang menjadikannya dia tidak nyaman. Dulunya kalian satu tahun barakallahu fikum berkabung, lah sekarang kan cuma 4 bulan 10 hari. Lebih dari setengah dikurangi. Di sini ada dibawakan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala fi riwayat Syu'bah an Humayd ibn Nafi' faqala la taktahil qala an-Nawawi fihi dalil ala tahrim al-iktihal ala al-haddah. Baik, kata Imam Nawawi di sini ada dalil tentang haramnya seorang perempuan yang berkabung atas kematian suaminya. Baik, dilarangnya mereka untuk memakai celak, sama saja dia butuh terhadapnya atau tidak. Butuh maksudnya karena sakit. Wajah bi hadis Ummi Salamah fil Muwatta wa ghairihi, tapi di sana ada hadis yang lain dari Ummu Salamah dalam Muwatta, ija'alihi bin layli wa msahihi bin nahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalau kalian memang harus dan sangat butuh, boleh kalian mencelaknya di malam hari dan di pagi harinya Anda harus menghapusnya. Untuk menggabungkan barakallahu fikum. Karena sangat butuh. Jadi, kalau cuma sekedar untuk berhias memang tidak diperbolehkan, tapi kalau karena butuh. Jadi, bukan cuma di kondisi yang seperti ini barakallahu fikum. Laki-laki diharamkan untuk memakai apa? Kain sutra. Tapi kondisi tertentu diizinkan untuk memakainya, seperti penyakit gatal yang menimpanya, maka kain sutra itu bagus dipakai untuk mempercepat kesembuhannya. Dan diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Abdurrahman bin Auf untuk itu. Baik. Bagaimana? Ya. Bahkan kalau dia meninggal, suaminya meninggal dunia dalam keadaan dia melahirkan, begitu selesai melahirkan dia boleh nikah. Karena dia masa iddahnya sekaligus berkabungnya itu untuk perempuan yang hamil hanya dengan melahirkan putranya atau anaknya. Tapi kalau dia tidak dalam kondisi hamil, maka dia harus berkabung 4 bulan 10 hari. Qala rahimahullah ta'ala qala Humayd fa qultu li Zainab wa ma tarmi bil ba'ra ala ra'sil haul. Aku berkata Humayd, aku berkata kepada Zainab, apa artinya melemparkan tarmi bil ba'ra, melemparkan tai unta ala ra'sil haul, yakni di akhir tahun. Faqalat Zainab kanatil mar'atu idza tufi anha zawjuha, maka Zainab bercerita, dulunya di masa jahiliyah ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dakhalat hifshan maka dia pun masuk ke dalam kurungan atau semacam kandang atau semacam rumah-rumah kecil. Barakallahu fikum. Dakhalat hifsan wala bisat syarra fiya biha. Dan dia memakai pakaian yang paling jelek yang dia miliki. Ini zaman jahiliyah. Barakallahu fikum. Walam tamassatiban, dan tidak boleh menyentuh wewangian atau memakainya. Hatta tamurra bihasana, sampai apa? Satu tahun. Summa tu'ta bidabati himarin aw syatin aw ta'ir. Kemudian didatangkanlah kepada perempuan ini himar, keledaikah atau kambingkah atau burungkah. Fatabtaddu bihi, kemudian dia menggosok-gosokkan badannya ke binatang itu, atau binatang itu dia gosok-gosokkan ke badannya. Baik. Faqallama tabtaddu bi syai'in illa mat. Binatang-binatang ini kalau digosokkan ke badannya, tidak jarang binatang itu mati. Barakallahu. Wallahu a'lam. Apakah karena ketika digosok-gosokkan itu memang la haula wa quwwata illa billah. Yang jelas dipakai untuk menggosok badannya. Mati hewan-hewan itu. Sumata khuruju fatu'ta ba'ratan fatarmi biha. Kemudian dia pun keluar dari rumah kecil itu, atau apa ya bagusnya? Di zaman dahulu memang mengerikan, barakallahu, perempuan yang tinggal mati oleh suaminya tidak boleh, bahkan tidak mandi. Di zaman dahulu mereka tidak mandi, perempuan tidak memotong kuku, wala tuzilu sya'ran, tidak mencukur rambut. Tsumma takhruju ba'dal haul, baru keluar dari semacam kandang atau semacam apalah rumah kecil di samping rumah, bukan rumah yang biasa dia berada padanya. Paham ini insyaallah. Baik. Satu tahun enggak mandi, satu tahun enggak potong kuku, satu tahun enggak cukur rambut atau potong rambut. Ya ketika digosokkan ini hewan-hewan ke badannya, boleh jadi mati, entah mati karena apa, al-muhim mati di sini dikatakan. Baik. Tumata khurju fatu'ta ba'rah. Kemudian keluarlah dia dari tempat itu, dan dia pun diberikan kotoran unta. Baik. Kemudian dia pun melemparkan kotoran unta itu. Summa turaji'u ba'du ma sya'at min tibin aw ghairihi. Kemudian setelah itu baru kembali ke kehidupan normalnya. Baik. Ini ungkapan, ini ungkapan tentang begitu berjasanya suami-suami terhadap istri. Nah itu. Tapi Islam ini tidak perlu sampai segitu. Sekali, barakallahu fikum. Mandi tetap mandi. Tapi potong kuku ya tetap potong kuku. Agar lah. Tapi cuma tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh apa? Memakai perhiasan, cuma itu. Barakallahu fikum. Dan aktivitas sama seperti biasa di rumah. Beda dengan di masa jahiliyah, memang kondisinya mengerikan seperti inilah. Yang dikatakan, diceritakan oleh Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Memang Islam ini luar biasa. Kondisi perempuan di zaman jahiliyah memang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Barakallahu fiik. Perempuan bisa diwarisi. Wallahul musta'an. Tidak ada aturan yang mengaturnya. Tapi dianggap memalukan dan dianggap beban. Hakalah perempuan di zaman itu. dia tidak boleh mendapatkan harta warisan. Yang mendapatkan harta warisan adalah laki-laki. Alasannya perempuan tidak ikut perang. Al-muhim, perempuan dipandang sebelah mata. Tapi di dalam Islam ini, Islam sangat memuliakan perempuan. Wallahi, betul-betul sangat-sangat dimuliakan. Perempuan dari sejak kecilnya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memelihara anak perempuan, maka untuknya sekian dan sekian. Berarti orang tua harus memuliakan anak perempuannya. Barakallahu fiik, mendidiknya, mengajarinya, menjaganya. Baik. Kemudian setelah anak perempuan itu menjadi dewasa, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk mencarikan pasangan yang soleh. Barakallahu fiik. Agar supaya apa? Berpindah tangan tanggung jawab kewajiban ini dari orang tua yang telah mendidik anaknya dari sejak kecil, sang perempuan mendidiknya, menjaganya, memuliakannya, akan diserahkan kapan? Laki-laki yang juga akan memuliakannya, laki-laki yang akan menghormatinya, laki-laki yang akan membimbingnya, laki-laki yang akan menuntunnya, laki-laki yang soleh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki melamar putri kalian, laki-laki itu adalah orang yang engkau ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar di atas muka bumi. Maka dinikahkanlah. Artinya serah terima dari sang ayah menuju apa? Suami sang perempuan ini. Sang suami inilah yang akan membimbing istrinya. Masya Allah. Baik. Dan perempuan harus mentaati suaminya. Dan sang suami wajib untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, melindungi, mengayomi istrinya. Tidakkah itu suatu kemuliaan? Begitu dia sudah mulai menua, suaminya juga sudah mulai menua, bahkan boleh jadi mungkin suaminya duluan meninggal, di tangan siapa? Jadi, perempuan yang sudah menua ini tentu di tangan anak-anaknya. Ketika anak-anak ini dididik dari sejak dini, bagaimana mereka memuliakan orang tua, menghargainya, berbakti kepadanya, maka betul-betul sang ibu ini dijaga oleh apa? Sang ibu ini dijaga oleh sang anak, dihormati, dimuliakan. Sahih. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Manusia siapa yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari aku, ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk, bab, ibumu." Qala thumma man? Terus siapa lagi, ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Terus siapa lagi, ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian yang keempatnya, summa man, ya Rasulullah? Qala summa abuk. Coba perhatikan betapa mulianya perempuan-perempuan di dalam Islam ini. Jadi, mereka tidak boleh diganggu, mereka tidak boleh disentuh bahkan kecuali oleh mahram-mahramnya. Mulia mereka, barat ratu. Dan semua perempuan di dalam Islam adalah sebagai ratu, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang dekatnya. Tidak sembarang orang. Barakallahu fiik. Mulia, berharga. La haula wa quwwata illa billah. Bernilai perempuan itu. Lah kemudian datang orang pengen mengembalikan posisi mulianya perempuan dalam Islam kepada apa? Kepada kondisi hina dan rendahnya. Jadi perempuan pengen digeser keluar dari apa? Dari kemuliaan dan kehormatannya. Jadi mulai emansipasi perempuan. Jadi demikian dan demikian, harus begini, harus begini. Alhasil keluarlah perempuan dari rumahnya dalam kondisi mutabar rija, bersolek, memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, bergaul, berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Pokoknya kemudian mereka itu terheran-heran kenapa bisa terjadi ini, ternyata kenapa bisa terjadi itu, ya karena itu. La haula wa quwwata illa billah. Baik, paham insyaallah. Di zaman dahulu barakallahu fiik, perempuan yang kayak gini modelnya. Ditinggal mati oleh suaminya. Baik, mereka harus mengurung diri dalam kondisi tidak mandi, tidak boleh memakai wangian, tidak boleh potong kuku, tidak boleh satu tahun kuku ini. Baik, satu tahun. Satu tahun tak mandi, sebagaimana tripi rasa. Sudah jadi satu tahun, satu hari saja antum tak mandi, kayak rasanya apa gitu. Allahul musta'an. Dikatakan di gambar para ulama, perempuan yang demikian kondisinya di zaman dahulu ketika mereka melakukan ihdad ini, berkabung selama satu tahun, keluar dari tempat itu dalam kondisi pemandangan yang sangat mengerikan. Barakallahu fiik. Pemandangan yang sangat mengerikan. Selama satu tahun tidak mandi, tidak potong kuku, tidak potong rambut. Alhasil dan binatang yang dipakai untuk menggosok badannya ini begitu selesai dipakai mati. Kaget. Baru setelah dia mandi bagus-bagus, betul membersihkan, dipotong apa yang perlu dipotong, cukur apa yang perlu dicukur. La haula wa quwwata illa billah. Betapa indahnya di dalam Islam ini, betul-betul indah. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfirullah.